katanya sendiri. Ternyata berduaan, kenapa kau tega berbuat semaumu? Kau pikir dia lebih baik dari aku, katanya. Kalau ngemis jangan sama perasaan, ngemis itu di jalanan, siapa tahu dapat recehan.